Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Pada kesempatan sore malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi untuk dilakukan oleh orang yang sedang menunaikan sholat. Barakallahu fikum, ibadah sholat di dalamnya banyak sekali perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Bahkan dari semua yang terjadi dalam sholat itu memiliki hukum ataupun lima hukum yang ada dalam syariat. Yang pertama adalah syarat sholat. Orang yang hendak menunaikan sholat harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Kalau ada salah satu saja dari syarat sholat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan sah sholat seorang hamba. Yang kedua adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah sebuah perbuatan yang harus dilakukan ketika sholat. Bila seorang insan meninggalkannya karena lupa atau karena sengaja, batal sholatnya. Ini namanya apa? Rukun sholat. Yang ketiga adalah wajibatus sholat. Amalan-amalan yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba ketika sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja akan batal sholatnya. Kalau ditinggalkan dengan dikarenakan lupa, maka dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah mustahabatus shalah. Amalan-amalan yang disenangi untuk dilakukan oleh seorang hamba ketika sholat. Fungsinya ini adalah menyempurnakan sholat yang ditunaikan oleh siapa? Seorang hamba. Akan semakin baik dan semakin banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Yang kelima adalah makruhatus shalah. Perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi untuk dilakukan oleh seorang hamba ketika sholat. Perkaranya makruh. Barakallahu fikum. Perbuatan ini tidak membatalkan sholat, namun sangat tidak disenangi. Pada amalan-amalan tertentu, para ulama mengatakan batal sholatnya. Sebagian ulama mengatakan batal sholatnya, tapi terjadi khilaf padanya. Barakallahu fikum. Ini yang akan kita ambil. Mengapa kita mengambil makruhatus shalah, perkara-perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika sholat? Dikarenakan sering sekali seorang insan melakukan hal ini tanpa sadar bahwa itu adalah perbuatan yang akan mengurangi kualitas dari sholat yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Pembahasan ini saya ambil dari kitabnya Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syarah Zadul Mustaqni. Kitab ini berjudul Syarhul Mumti. Namun saya tidak membaca secara utuh, saya ambilkan rangkuman-rangkumannya ataupun poin-poinnya saja. Barakallahu fikum. Di dalam matan makruh Zadul Mustaqni kata penulis rahimahullah taala, wa yukrahu fi sholati iltifatuhu wa raf'u basarihi ila as-samaa wa taghmidu 'ainaihi wa iq'a'uhu wa iftirashu dhira'aihi sajidan. ila akhirnya. Dan tidak disenangi untuk dilakukan oleh orang yang sholat ketika sholat adalah iltifatuhu. Ini yang pertama. Iltifat itu berpaling atau menengok. Menengok ke kanan ataupun apa ke kiri. Barakallahu fikum. Iltifat ini, berpaling ke kanan ataupun ke kiri ini, barakallahu fikum, ada dua. Yang pertama, iltifatul qalb, hati yang berpaling. Hati yang tengok kanan kiri. Gerak enggak hatinya? Hah? Panjenengan kalau pas hatinya nengok kanan nengok kiri, pinggir mikir ini pinggir itu, gerak enggak hatinya? Atau diem? Wallah alam. Yang jelas hati itu terkadang kayak misal sekarang aja di sini. Sekarang kita duduk di sini, tapi ada juga yang mikir di mana? Di luar, iya kan? Namanya apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti enggak ada, hadir, tetapi apa? Hatinya enggak tahu di mana. Barakallahu fikum. Itu namanya iltifatul qalb, hati yang berpaling, yang menjauh. Yang kedua adalah iltifatul badan. Pergerakan ataupun nengok kanan ataupun berpalingnya badan. Nah ini yang kita bahas barakallahu fikum, badan. Kenapa hati yang tidak kita bahas? Karena barakallahu fikum, hal yang sangat berat bagi seorang insan betul-betul fokus hatinya pada satu titik amalan. Apa itu? Sholat. Iya enggak? Tadi panjenengan kita semua sholat maghrib benar-benar mikir sholat enggak? Campur. Mesti barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menyatakan demikian, amal tilfatul qalbi fahadha huwal illah allati la yakhlu ahadun minha wa ma asbu ma'alajatiha. Adapun berpalingnya tengok tangan tengok kirinya hati itu adalah sebuah illah, memang benar-benar sudah menjadi penyakit. Yang tidak akan mungkin seorang insan bisa menyelamatkan dirinya dari itu. Sulit sekali. Betapa sulitnya untuk mengobati apa? Untuk barakallahu menyelesaikan diri dari masalah ini. Ya tidak barakallahu fikum. Setiap kita sholat maka ada aja apa? Was-was, pikiran muncul, ini dan segalanya ke dalam apa? Hati. Sehingga terkadang lagi awal khusyuk, kemudian apa? Di pertengahan tidak khusyuk, kemudian di akhir apa? Khusyuk lagi. Kan seperti itu. Alhamdulillah kalau bisa benar-benar dari depan sampai belakang itu khusyuk. Masya Allah. Tapi para ulama pernah para ulama barakallahu fikum memberi cara bagaimana seorang insan itu dari awal sampai akhir itu bisa. Caranya adalah betul-betul yakin setelah ini enggak dapat sholat. Saya sholat maghrib. Dia sangat yakin enggak bisa sholat isya karena nanti lagi mati. Itu insya Allah bisa kata para ulama. Akan benar-benar menghadirkan hati pada fokus pada satu amalan. Apa itu? Salat tadi. Karena kesempatan apa? Kesempatan terakhir. Orang kalau punya kesempatan terakhir dibuang-buang enggak? Jarang. Ini benar-benar apa? Akan dia pertahankan, akan dia fokus dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Wa ma aqallu salim minha kata saya. Betapa sedikitnya orang yang selamat dari iltifatul qalb, berpalingnya hati, tengok kanan tengok kirinya hati. Lagi sholat bukan fokus di sholat, hatinya mikir sana mikir sini. Betapa sedikitnya orang yang bisa selamat dari apa? Hal tadi barakallahu fikum. Terlebih lagi kalau sholatnya hawanya panas kan. Wis. Masya Allah. Mikir apa barakallahu fikum? Iki kipasnya mati bahwa kalimat pertama yang keluar. Rasa panas tadi barakallahu fikum. Ngerasakan panas. Ada gejolak di hati. Nah, itu semua barakallahu fikum sesuatu yang terjadi. Nah, kenapa kita tidak membahas ini? Yang kita bahas itu adalah ini, iltifatul badan. Tengok kanan, tengok kirinya badan. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak disenangi. Tidak disenangi. Di dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang iltifat fi sholah. nengok kanan nengok kiri dalam sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yahtalizuhu syaitan min salatil abdi. Iltifat tadi tidak fokus pada satu titik, itu adalah pencurian. Itu adalah apa? Ikhtilas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah pencurian. Tapi siapa yang mencuri? Syaitan yang mencurinya dari sholatnya seorang hamba. Jadi kita sudah kecolongan, barakallahu fikum. Kita sudah kecolongan. Cuman kecolongannya apa? Diarahkan ke sana, diarahkan ke sini. Walaupun mungkin barakallahu fikum badan kita tidak apa? Berputar 5 derajat, belok 5 derajat, 15 derajat, 10 derajat atau sampai apa? 60 derajat, tidak, mungkin tidak barakallahu fikum. Kita enggak kayak gini misalnya, enggak kayak gini. Tetapi barakallahu fikum, mata kita yang melirik, apalagi barakallahu fikum, seperti itu. Namanya masuk pada bab al-iltifat. Barakallahu fikum. Namun tidak semua tengokan-tengokan tadi barakallahu fikum terlarang. Ada beberapa kondisi seorang insan justru dianjurkan untuk nengok. Tapi bukan pas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Yang pertama adalah dikala dia mendapatkan was-was, sholatnya enggak khusyuk-khusyuk, ada setan yang mencuri sholat. Maka apa yang dilakukan? Peludah kecil ke arah kiri. Siapa yang kita ludahi? Sebelah kita, tubuh kita barakallahu fikum, jangan ke sana. Wah, repot tubuh kita aja. Oh, barakallahu fikum. Menjaga, menjaga. Takutnya setelah itu dipukul. Itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Jelas dalilnya diperintah oleh siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Yang kedua yang diperbolehkan adalah iltifatnya seorang ibu, menengoknya seorang ibu kepada putranya yang menangis ketika ditinggal sholat. Barakallahu fikum. Seorang ibu dia lagi sholat, meninggalkan bayi di belakangnya misal, atau meninggalkan bayi di atas ranjang misal, tiba-tiba nangis. Ada kekhawatiran apa itu? Jatuhlah inilah anu segala macamnya. Boleh dia nengok. Boleh dia apa nih? Nengok. Melihat kondisi siapa? Sang bayi. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, wa min dzalika law kanatil mar'atu 'indaha sabiyyuha wa takhsha 'alaihi fa sarat taltafit ilaihi fa inna hadha min al-hajah wa la ba'sa bihi. Termasuk dari iltifat yang diperbolehkan, nengok yang diperbolehkan itu adalah nengoknya seorang wanita kepada putranya yang dia berada di sisinya. Yaitu apa? Putranya atau ditinggal di sebelahnya. Taksa Ali, sang wanita ini merasa khawatir pada sang anaknya. Ada apa ini? Yang kemudian akhirnya sang wanita tersebut nengok kepada siapa? Sang bayi tadi. Fa inna hadza minal hajah. Maka ini adalah termasuk dari sesuatu yang diperbolehkan. Wala ba'sabi, sesuatu diperbolehkan dan itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Li'annahu amalun yasirun yahtaju ilaihil insan. Dikarenakan itu adalah perbuatan yang ringan dan memang seorang insan di kondisi seperti itu dia apa? Butuh. Di kondisi seperti itu dia butuh. Barakallahu fikum. Ini masuk dalam bab tadi. Kalau barakallahu fikum yang berludah tadi adalah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, li anna Nabi alaihi salatu wasalam amara al insan idza asabahul waswas fi salatihi ayatafalla an yasarihi thalatha marrat. Nabi alaihi salatu wasalam merintah seorang hamba yang dia terkena waswas dalam salatnya untuk berludah kecil ke arah kiri berapa kali? Salah sama rotiga tiga kali. Wa yasta'id billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu dia berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim. Barakallahu fikum. Ini perkara yang makruh pertama. Kalau kita melihat anak kecil sholat, barakallahu fikum, gerak terus dia, tengok kanan, tengok kiri, itu contohnya. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, barakallahu fikum. Kalau ini kayaknya jarang lah ya, kalau yang sudah berumur untuk melakukan perbuatan ini. Yang kedua, terkadang tidak sadar. Warafu basarihi ila sama, mengangkat pandangannya ke atas. Apakah itu ngelihat ataukah itu ngelirik? Ke atas. Barakallahu fikum, manusia kemungkinan melakukan hal ini pada dua kondisi. Manusia melakukan perbuatan ini kemungkinan hanya pada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika dia berdiri. Ketika dia berdiri, dia melihat ke atas. Kondisi yang kedua adalah bangkit dari gerakan. Ima gerakan ruku, i'tidal, atau bangkit dari apa? Sujud. Sami Allah liman hamid sambil dengar. Ayah. Allahu Akbar sambil dengar. Kebablasan matanya. Itu raful basar ila sama, mengangkat pandangan ke atas. Makruh hukumnya. Sebagian ulama mengatakan haram. Sawa'un fi halil qira'ah au fi halil ruku'ihi. Sama saja dia mengangkat pandangannya ketika membaca Al-Qur'an ataukah ketika dia ruku'. Tapi intinya barakallahu fikum, kalau pas ruku' atau sujud bisa enggak dia? Ada hajah enggak untuk mengangkat ke atas? Jawabnya apa? Sangat jarang dilakukan. Ketika ruku ya secara otomatis posisinya menghadap ke bawah. Atau ketika sujud ke bawah. Nah, yang dikhawatirkan itu ketika bangkit dari ruku, kepalanya naik. Bablas dengernya. Ya. Pernah enggak dapat para kolega sudah takbirnya sampai atas dengar? Sami Allah. Pernah enggak? Kalau belum pernah, barakallahu'alaikum, suatu saat ketika panjenengan sholat di masjid-masjid secara umum, di kampung-kampung misal, terkadang kita dapat yang seperti itu. Khusyuk. Sami Allah. Udah ininya atas, dengar juga barakallahu'alaikum. Kurang pas. Kurang apa? Kurang pas. Itu makruh. Barakallahu'alaikum. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, la yantahiyanna aqwamun an rafi'i absarihinna ila as-sama' fi as-salah aw la tuhtafanna absaruhum. Sungguh satu kaum akan berhenti mengangkat pandangannya ke atas ketika dia salat, atau kalau tidak mau berhenti Allah tutup pandangan mereka. Berarti apa barakallahu fikum? Ditutup pandangannya, dijadikan orang yang buta. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa hukumnya haram, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan apa? Hukuman di dunia, dijadikan sebagai manusia yang tidak bisa melihat. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa min al-ma'lumi an at-tahdhira 'an asy-syai'i bi dzikri 'uqubatin yadullu 'ala annahu haram." Dari perkara yang sudah kita pahami semua, bahwa sebuah peringatan dari sesuatu, kemudian dari peringatan tersebut disebutkan hukuman atas perbuatan itu, ini menunjukkan bahwa perkara yang dilarang tadi itu haram. Menunjukkan bahwa perkara yang dilarang tadi hukumnya haram. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kama kulna fi qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang kita katakan di dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ama yahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa khimar. Aw yaj'ala suratahu suratah himar. Apakah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu tidak merasa takut Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau wujudnya menjadi wujud keledai? Ini barakallahu fikum, larangan mendahului apa? Imam. Dilarang, ditahdzir, kemudian disebutkan apa? Hukumannya kalau berani melakukannya. Kata Syekh, "Inna hadza dalilun ala tahrimi musabaqatal imam." Hadis yang seperti ini menunjukkan bahwa haram hukumnya mendahului siapa? Imam. Nah, panjenengan barakallahu fikum yang jadi imam, tolong yang jadi imam perhatikan. Bila jamaahnya panjang, bila jamaahnya banyak, terus muda-muda panjenengan sepuh, satu hal yang harus diperhatikan. Takbiratul intiqal, apa itu takbiratul intiqal? Takbir yang ada untuk apa? Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Terkadang orang itu dia takbir Allahu Akbar takbiratul intiqal, tapi karena sudah sepuh barakallahu dia baru takbir, kemudian baru apa? Rukunya pun pelan, yang di belakang muda-muda sudah pada rukuk semua. Kenapa mereka rukuk semua? Karena sudah ada aba-aba dari imam. Apa itu? Takbir Allahu Akbar. Kalau kondisinya seperti itu, barakallahu fikum, panjenengan sudah sepuh, gerakannya pelan, kemudian jadi imam. Kalau pas misal takbiratul intiqal, coba dibarengi. Allahu Akbar. Supaya apa? Para jamaah, para makmum tidak mendahului imam. Bahaya mendahului imam. Allah akan rubah wajahnya, kepalanya menjadi kepala keledai. Atau Allah akan merubah wujudnya menjadi wujud keledai. Tapi barakallahu fikum, ada mungkin orang bertanya, apakah memang pernah ada di muka bumi ini orang yang sholat itu selalu orang sholat mendahului imam kemudian dirubah wajahnya menjadi keledai? Kalau seandainya tidak ada, ini mimbar dari sisi apa? Tahdzir, peringatan keras dari Rasul alaihi salatu wasalam. Peringatan keras dari siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Ini termasuk dari apa? Fikih dalam salat. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengangkat sebuah masalah. Idza qulna bi annahu haram. Tayib, bila kita katakan itu adalah haram. Tsumma rafa'a basarahu ila sama', kemudian ada orang salat dia mengangkat pandangannya ke atas. Maka akan muncul satu pertanyaan, fa hal tubtilu salatuhu? Terus batal enggak salatnya? Kan dia melakukan sesuatu yang haram. Kalau memang melakukan sesuatu yang haram, batal enggak salatnya? Al-jawab, ikhtalafa fi dhalika ahlul ilmi. Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Faqala ba'duhum innaha tubtilu shalah. Sebagian para ulama mengatakan batal sholatnya. Wa 'ala dhalika bi ta'lilain. Mereka menyatakan batal itu dengan dua sebab. Yang pertama, annahu fi'lun manhiyun 'anhu fil ibadah, itu adalah perbuatan yang terlarang untuk dilakukan di waktu ibadah. Jadi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di waktu ibadah ketika dilakukan itu batal ibadahnya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, anna fihi inhirafan 'anil qiblah. Yang kedua, dia sudah berpaling dari arah kiblat. Dia sudah berbaring dari arah kiblat. Li'annahu idza rafa'a ra'sahu sara mustaqbilan kiblah bihalqihi la biwajhi. Karena kalau sudah melihat ke atas, maka yang menghadap kiblat itu bukan wajahnya tapi lehernya. Tetapi apa? Lehernya sudah bukan wajahnya, tetapi apa? Lehernya. Barakallahu fikum. Dua hal. Jadi barakallahu fikum, Syekh Ibnu Taimin berpendapat mengangkat pandangan ke atas ketika salat apa hukumnya? Haram. Kemudian beliau membawakan masalah. Terus gimana? Kalau haram batal enggak salatnya? Beliau mengatakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan batal salatnya. Alasannya yang pertama apa? dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam ibadah. Yang kedua, dia sudah berubah arah, sudah tidak menghadap ke arah kiblat lagi. Padahal syarat sholat itu apa? Istiqbalul kiblah. Sudah hilang satu syarat pada dirinya. Dia sudah tidak menghadap ke arah kiblat. Namun kata saya, walakin alladzi yadhharli, namun kata beliau, yang lebih menenangkan hatiku, yang nampak bagiku, anal mas'alata la tasiru ila hadil butlan, bahwa sholat tersebut tidak sampai pada batal sholatnya. Ini dirajikan oleh siapa? Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak batal sholatnya. Ini yang yadhali, yang nampak bagi diriku, yang aku ambil pendapatnya, yang barakallahu fikum, kata saya menurutku tidak batal sholatnya. Dari sini barakallahu fikum ada satu hal. Ada satu hal. Dikarenakan para ulama sudah berbeda pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, bukan berarti kemudian kita apa? Lakukan ora batal ora apa-apa. Tidak. Artinya apa? Kita harus betul-betul lebih berhati-hati. Ingat, paling memungkinkan dan paling sering adalah ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jangan bablas kepalanya. Yang kedua ketika apa? Bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Jangan bablas. Kalau saya lihat itu depan sana itu ke atas enggak? Ke atas enggak? Ada di sana. Ke atas enggak? Bayangkan Allah liman hamidah. Ke atas ini. Atas enggak ini barakallahu fikum? Al-muhim barakallahu fikum, ma fauqona fahuwa a'la. Apa yang di atas kita itu adalah yang di atas. Jadi kita upayakan fokus kepada apa? Yang diperintahkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Mahfum barakallahu fikum? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jelas sekali atas Allah. Ya. Mudah-mudahan enggak batal sholatnya sehingga sholat kita yang di belakang juga apa? Tidak batal. Kalau panjenengan ngambil pendapat yang batal, panjenengan harus ngulangi sholatnya. Ayo seperti itu barakallahu fikum. Seperti itu. Bukan pembahasan kita, fokus dalam pembahasan. La taltafit, jangan nengok kanan nengok kiri. Akan sampai insyaallah barakallahu fikum. Sebenarnya kan hukum asalnya mengasuh anak kan ibu gitu ya, makanya disebutkan di sini apa? Ibu. Kalau bapak yang baik hati kemudian dia juga ngasuh, misal barakallahu, masya Allah, ya. Ibunya lagi masak sholat atau ibunya lagi apa di kamar mandi panjenengan sholat kemudian ada bayi, sah-sah saja. Maksudnya ada hajah di situ, ada keperluan di situ. Barakallahu fikum. Allah yubarik fik. Tadi mau dibahas di situ disebutkan apa? Almarah wanita ya ibu-ibu. Tapi masuk laki-laki juga demikian. Ketika pada kondisi yang sama, ketika pada kondisi apa ya? Yang sama. Wallahu a'lam. Bisab, yang mengharuskan untuk menengok. Tiba-tiba jedor di sebelahnya sesuatu. Nengok enggak? Hah? Aduh, batal salatku. Enggak, barunya hajah. Sebahah hajah apa? Jangan-jangan kebakaran ataupun yang semisalnya. Lanjut. Baik. Sudah lagi selesai ini. Yang ke berapa? Ketiga. Kita akan bahas 4 insyaallah. Kita akan bahas 4. Yang ketiga adalah taghmidu ainai. Merem. Me, mejamkan mata. Lagi sholat, pingin khusyuk ya. Merem barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ai innahu makruhun wa ulila dzalika bi'annahu fi'lul yahud fi salatihim. Wa nahnu manhiyun 'an tashabuhi bil kufar minal yahud wa ghairihim la siyama fi sya'air diniyah." Perkara tersebut hukumnya makruh, tidak disenangi untuk dilakukan. Alasannya adalah karena memejamkan mata itu adalah perbuatannya orang Yahudi ketika sholat. Orang Yahudi kalau sholat itu merem, memejamkan mata. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan orang Yahudi ataupun selain mereka. Terlebih lagi dalam permasalahan siar-siar agama. Enggak boleh ngikuti mereka. Jadi jangan sampai apa? Merem. Syekh Muhammad Ta'ala mengatakan, "Lakin yadhkuru katsirun minan nas in annahu idza ahmada 'ainaihi kana akhsha lahu." Sebagian orang bercerita kalau aku merem itu lebih khusyuk salatnya. Ya. Iya kan? Sepakat enggak ini? Kalau salatnya merem itu lebih khusyuk. Tapi bukan sampai tidur. Ya. Merem itu lebih khusyuk. Kata Syekh, "Wa hadza minasyaiton yukhsyi'uhu." Ini adalah dari setan yang membuat dia khusyuk. Jadi barakallahu fikum, seperti dikatakan oleh para ulama bahwa setan membuka 100 pintu kebaikan, kemudian membuka 99 pintu kebaikan, kemudian membuka 1 pintu kejelekan. Jumlah pintunya ada 100, 99-nya kebaikan, satunya kejelekan. Manusia diarahkan untuk melakukan yang kebaikan, kemudian dibelokkan untuk masuk ke satu pintu. Dan semua manusia ataupun rata-rata manusia jatuh ke pintu kejelekan tadi. Bermula dari apa? Alasan kebaikan. Nah, di sini pula barakallahu fikum. Iya. Nampaknya khusyuk, nampaknya apa? Khusyuk. Namun barakallahu fikum itu setan yang mengarahkan. Yang membuat kacau setan, kemudian memberi solusi. Kalau enggak mau kacau, merem. Padahal merem adalah perbuatan siapa? Orang-orang Yahudi. Idza ahmadu 'ainaihi min ajli ayyaf 'ala dzaza mal al makruh. Kalau seandainya dia memejamkan mata karena alasan ini, maka ini juga makruh. Walau 'alaja nafsahu wa abqa 'ainaihi maftuha wa halal khusyu' lakana ahsan. Kalau sekiranya seorang yang bisa berupaya terus menjadi sosok yang khusyuk dalam sholat, dalam kondisi tetap membuka matanya, itu cara, itu ibadah yang terbaik. Namun beliau pun juga memberi penjelasan, di sana ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk memejamkan mata. Misal sholat di belakang orang yang pakai kaos banyak tulisannya. Mau gimana lagi barakallahu fikum. Kalau kita gak merem baca, yang baca tulisan ini, apa tulisannya biasanya barakallahu fikum? Banyak. Mungkin awal sholat enggak kebaca selesai, tunduk. Rokat kedua enggak baca selesai, tunduk ya. Sampai rokat keempat khatam. Tulisan di belakang punggung orang yang berada di depannya. Ini barakallahu fikum, kalau kondisi seperti itu, maka apa? Diperbolehkan untuk apa? Memejamkan mata. Tetapi kalau sholat di belakangnya orang-orang yang masya Allah barang pakaiannya tidak akan mengganggu sholatnya, tidak akan memang mengganggu sholatnya, kondisinya tenang, hudu, dan tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu dia, maka jangan merem barakallahu fikum. Kalau merem, merasa khusyuk, lebih khusyuk ketika merem, itu ketahuilah itu datangnya dari siapa? Setan. Dapat khusyuk tapi tasabuh gitu ya. Ya. Ini dia berusaha mendapatkan kebaikan tapi ternyata apa? Masuk ke jurang yang satunya. Barakallahu fikum. Ibarat orang makan obat itu gimana? Dia sakit sebentar obat, sakit sebentar obat, cantik sebentar obat kimia misal. Memang sembuh ya, tapi akan muncul dampak negatif pada apa? Tuh, tubuhnya itu sebenarnya sedang masuk kepada apa? Racun yang lebih besar. Makanya obat itu tandanya apa? gelas dilingkari apa? Ular. Ini sedang minum racun sebenarnya. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum. Intinya demikian. Syaitan membuka 99 pintu kebaikan, membuka satu pintu ke kejelekan. Diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi, kemudian dimasukkan kepada pintu ke kejelekan. Melek, barakallahu fikum. Buka aja matanya. Terus berusaha untuk apa? Menghadirkan hati. Barakallahu fikum. Yang terakhir dari pembahasan yang kita bahas ini, masih ada banyak barakallahu fikum. Atau kita lanjutkan sampai selesai. Al-iqa wa, atau kata saya, kata mu'alif, wa iqa'uhu. Iqa itu duduk, praktek duduk. Nanti akan saya sebutkan barakallahu fikum. Syekh Nusaimin rahimahullah taala menyebutkan tiga cara. Syekh Nusaimin rahimahullah taala menyebutkan tiga cara. Yukrahu lil musalli iqa'uhu fil julus. Tidak disenangi bagi orang yang sholat untuk duduk dengan cara iqa. Barakallahu fikum. Sholat ada berapa duduk? Duduk yang pertama, duduk di antara dua sujud, ya. Duduk yang kedua, duduk tasyahud, ya. Duduk yang ketiga, duduk istirahah. Duduk setelah sujud kedua mau bangkit ke rakaat, di situ ada duduknya. Jadi jangan langsung apa? Sujud langsung berdiri. Tidak. Di situ ada bertahan sebentar. Namanya duduk istirahah. Barakallahu fikum. Siapa yang mau jadi sukarelawan untuk mencontohkan? Tafadhal. Kalau ada anak kecil tak suruh naik sini. Enggak ada anak kecil ya? Man a'ana shakhsan fi ta'atin min ta'atillah. Siapa yang mau membantu saudaranya untuk melakukan ketaatan dari ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala ketaatan tersebut tanpa mengurangi orang yang melakukan ketaatan tadi. Siapa yang membantu? Hah? Tafadhal. Tayyib barakallahu fikum. Di depan sini. Ayo. Adep sini, adep sini biar kelihatan duduknya. Tayyib. Langsung duduk aja. Saya akan sebutkan tiga duduk. Duduk yang pertama, duduk sujud. Duduk. Sujud. Kemudian duduk. Ini namanya duduk di antara dua sujud. Duduk yang kedua adalah duduk istirahah. Duduk setelah sujud kedua mau bangkit. Anggap duduk kedua, sujud kedua, anggap sujud kedua ya, kemudian mau bangkit. Ayo. Nah, bertahan sebentar, kemudian berdiri. Jangan langsung berdiri, coba langsung berdiri. Nah, ini enggak pakai sunnah. Ya. Ini enggak pakai sunnah. Namanya meninggalkan duduk istirahah. Duduk yang ketiga, duduk tasyahud. Ya, duduk yang ketiga, duduk tasyahud. Nah, pada tiga duduk ini, ada tiga cara yang tercela. Satu cara, dua cara benar-benar, yang satu cara para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Barakallahu fikum. Yang pertama, duduk yang pertama dari duduk iqa itu adalah ayyuf risa qadamai. Kakinya ditidurkan kayak gini dua-duanya. Coba ada sana, tak lihat. Ah, ya dirapatkan, rapatkan. Nah, tapi ditidurkan. Nah, ada ke sana. Kelihatan enggak? Ya sebelah sini, berarti antum jenengan dari sana dulu, putar. Nah, tenang aja nanti dapat jatah. Antum lihat. Yang kedua. Ayo. Ini duduk iqa yang tidak diperkenankan ketika sholat. Ini duduk iqa yang tidak diperkenankan ketika sholat. Ayaj'ala dhahrahuma nahwal ard. Punggung kaki ditempelkan ke tanah plek kayak gini. Kemudian semaya jenisu ala akibaihi. Kemudian duduk di atas tumitnya. Duduk di atas tumitnya. Ini yang pertama, ayo gitu ya. Bisa dipahami? Coba praktek kalau bisa dipahami. Langsung duduknya gimana? Langsung aja praktekin. Praktek duduk yang tidak disenangi. Bukan ditumpuk kakinya loh, bukan ditumpuk, ya. Kan ada yang tumpuk, dijejer. Bukan itu, bukan itu. Di Nih kita. Nah. Iya, makanya makruh. Sakit makanya makruh. Kenapa makruh? Dikarenakan orang itu capek duduknya, sakit duduk seperti itu. Paham ya? Cara yang pertama, yang bawa keluarga sampaikan kepada keluarga nanti contohnya. Yang enggak bawa sampaikan juga. Ada yang belum lihat? Yang kedua barakallahu fikum. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Makruh. Ayun sabaqadamaihi wa yajlisu ala akibaihi. Diberdirikan. Diberdirikan. Coba ada di sini. Berdirikan. Nah, seperti itu. Nah, iya. Nah. Kakinya berdiri, kemudian duduknya ditumit. Paham ya? Tayyib barakallahu fikum. Kata saya benar Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa hadza la syakka anhu iq'a. Enggak diragukan ini adalah praktek duduk iq'a. Namun qabla dzalika mata pada dzalika fi sahih Muslim min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana telah sahih cara duduk ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walakin ba'du ahli al-ilmi, namun sebagian ahli al-ilmi qal inna hadhihi surah min al-iqa min as-sunnah. Praktek duduk ini adalah dari duduk yang sunnah. Kemudian sebagian ulama mengatakan walakin akthar ahli al-ilmi ala khilafi dzalik. Mayoritas para ulama berpandang bukan sunnah tetapi makruh. Makanya terkadang kita dapati ada orang yang duduknya dengan cara apa? Seperti ini. Dikala apa? Dikala duduk di antara dua sujud. Duduk seperti ini. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebagian ulama mayoritasnya kata Sunan Tsaimin itu duduk iqa yang makruh. Tidak disenangi untuk dilakukan oleh orang yang sholat. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Yang ketiga. Atsalif. Wa hiya aqrabuha mutabiqatun li'iqa'il kalb. Yang ketiga adalah yang lebih mirip dengan duduknya anjing. Lebih mirip dengan duduknya anjing. Ini barakallahu fikum bisa ataupun kemungkinan terjadinya itu di duduk istirahah. Di duduk apa? Istirahah. Kalau diduduk antara dua sujud atau duduk barakallahu fikum tasyahud, insya Allah enggak ada yang melakukannya. Tetapi diduduk istirahah, ini kemungkinan besar melakukannya. Ingat, jangan berhenti pada cara ini. Saya sebutkan caranya. Ayun soba fakhidaihi wasaqaihi. Paha dan apa? Betisnya berdiri kayak orang jongkok, jongkokan. Coba pada di. Apa Budi? Jongkok dulu, jongkok. Jongkok. Nah. Ini jongkok ya. Ini namanya paha dan betis apa? Berdiri. Turunkan dikit, duduk di itunya. Wa yajlisu ala akibai, dan duduklah di atas tumitnya. Hah? Iya. Kayak jongkok, tapi duduknya di atas tumit. Gimana? Ininya berdiri. Itu turun. Nah, ini. Tapi jangan terlalu jongkok. Jangan terlalu jongkok. Ya, anggap setengah ya, anggap setengah. Maju lagi dikit. Nah, tapi barakallahu fiikum. Kemudian ingat, ini contoh pertama. Capek enggak? La siyama ini tamada biyadihi halal, terlebih lagi kalau kedua tangannya dijadikan tumpuan. Nah, seperti ini. antum duduk seperti ini pada kondisi duduk istirahat. Coba duduk istirahat. Semestinya sujud, kemudian bangkit. Cara yang benar adalah duduk dulu. Nah, kemudian baru bangkit. Ulangi. Step pertama. Duduk, kemudian bangkit. Nah, ini benar. Yang tidak dibenarkan adalah berhenti pada kondisi seperti anjing jongkok. Paham anjing jongkok? Kaki belakang berdiri, kaki depan apa? Hah? Sebagai tumpuan di tanah. Coba Pak. Nah, berhenti di sini. Apakah kekenyangan ataukah perutnya besar atau apa, baru kalau hati-hati. Ini ika yang makruh. Jangan berhenti di titik ini. Bisa dipahami para kalau fikum? Jadi kalau mau berhenti, berhentilah tadi di istirahahnya duduknya ya. Kalau berhentinya di situ, ambekan misalnya para kalau fikum, itu makruh, enggak disenengi. Bisa dipahami para kalau fikum? Ini tiga duduk yang makruh. Jangan sampai kita lakukan. Itu mengurangi kualitas pahala sholat kita. Memang tidak membatalkan barakallahu fikum, tetapi mengurangi kualitas sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9. Kita selesaikan malam ini. Bok, nanti sholat subuh kan, waduh, makruh. Seminggu lagi, ternyata 9 yang kita belum baca sudah dilakukan. Sepakat? Barakallahu fikum. Al-Muhim barakallahu fikum. Al-Yawma Syai'un wa Ghadan Mitsluhu. Itulah kaidah dalam belajar. Hari ini sedikit, besok segitu pula. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melakukan, mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Yang tidak diperkenankan kita tinggalkan, yang disunahkan kita perbanyak. Wallahu a'lam bishawab. Sumber dari pembahasan ini barakallahu fikum adalah kitab Zadul Syarhul Mumti', syarah kitab Zadul Mustaqni, karya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naqtabi biadal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.